An-nakirah wal ma'rifah. Bagian isim yang jadi dua nakirah dan ma'rifah. An-nakirah mawdi'a huwa mawdi'a li ghairi mu'ayyan. Nakirah adalah kalimat isim yang diletakkan, yang digunakan untuk sesuatu yang bukan tertentu. Bukan sesuatu tertentu, bukan sesuatu yang sudah jelas, masih umum. Misalnya waladun, anak kecil, masih yang dimaksud belum jelas orangnya. Walad bisa Muhammad, bisa Ali, bisa Zaid, bisa Amr. Masih nakir, masih umum pada jenis, umum pada individunya. Ini nakirah ma wudi'a li ghairi mu'ayyan, digunakan bukan untuk menunjukkan sesuatu tertentu, belum jelas yang dimaksud, masih umum pada individunya dan jenisnya. Rajulun, laki-laki dewasa. Siapa yang dimaksud? Masih umum, bisa Muhammad, bisa Ali, bisa Zaid, bisa Amr, bisa Abdullah, bisa Abdurrahman. Masih umum, belum, bukan orang tertentu. Nabiyun, seorang nabi, masih umum pada jenisnya, pada individunya. Namanya isim nakirah. Wal ma'rifah, dan ma'rifah kebalikannya, lawannya. Ma wudi'a li mu'ayyan, yang digunakan untuk sesuatu yang sudah jelas, tertentu. Misal Muhammad, saya Muhammad, jelas orangnya Muhammad, bukan Ali, bukan Zaid, bukan Amr. Aisyatu, Aisyah, abuka, ayahmu. Ini maksud adalah sesuatu yang jelas. Namanya isim ma'rifah. Ini isim dari segi penunjukan, apakah sudah jelas, sudah tertentu ataukah belum, masih umum. Terbagi jadi dua, nakirah dan ma'rifah. Jika penunjukannya sudah jelas, ini maksud sudah sesuatu yang tertentu, maka ini disebut isim ma'rifah. Namun jika penunjukannya belum jelas, masih umum pada jenisnya, pada individunya, isim nakirah. Dan ma'rifah bagian dari nakirah. Ma'rifah bagian dari nakirah. Misalnya rajulun, rajulun ini nakirah. Masuk Muhammad, Zaid, Amr, Ali. Nah, Muhammad ini ma'rifah, ini bagian dari rajul, bagian dari nakirah. Anwa'ul ma'rifah, macam-macam isim ma'rifah, jenis-jenis isim ma'rifah. Pertama dhamir, dhamir manaba'an zahir, atau ungkapan lainnya ma dalla ala mutakallim atau mukhatab ghaib. Kalimat yang juga mutakallim, orang pertama yang berbicara, mukhatab orang yang kedua yang diajak bicara, atau ghaib orang ketiga, dia, mereka. Ini makna dhamir. Dan dhamir menunjukkan sesuatu yang jelas. Contohnya anta, kamu. Jelas ini masuk kamu. Anda, nahnu, ana, dia. Ini dhamir ma'rifah. Ini anta, jenis ma'rifahnya apa? Dhamir. Nahnu, jenis ma'rifahnya dhamir. Berikutnya alam, alam. Alam yang menunjukkan madal alam mu'ayyan biduni qarinah takallum khitab al-ghaibah, menunjukkan sesuatu tertentu tanpa qarinah takallum khitab atau ghaibah. Alam, dan alam ada tiga macam: ismun karim, nama, nama yang mulia, nama yang bagus. Nama Muhammad, Ali, Zaid. Misal contohnya Muhammadun, Aliun, Maryamun, nama, ismun. Kunyah, kunyah nama yang didahului dengan abu atau ummu. laki-laki didahului dengan abu, perempuan didahului dengan ummu. Namanya Abu Sa'id, Ummu Salamah. Namanya Alam kunyah. Kalau tadi Alam ism, ismun karim yang pertama. Yang ketiga lakob, Alam lakob. Lakob ma asy'ara bi rifati musamma aw du'atihi, menunjukkan mulianya yang dinamai atau rendahnya. Jika lakobnya bagus maka untuk memuliakannya, jika lakobnya jelek untuk merendahkannya. Contohnya Syamsuddin, Qamaruddin. Ini apa? Lakob. Yang untuk menunjukkan rendah, Battah. Lakob Battah. Battah artinya bebek, itik. Ini macam-macam alam. Yang alam ada ismun karim, nama, ada kunya, ada lakob. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq. As-Siddiq sebagai apa? Sebagai lakob. Umar Al-Faruq, Al-Faruq sebagai lakob. Uthman bin Affan Dhun-Nurayn. Sebagai apa Dhun-Nurayn? Apa? Lakob. Ini dua cahaya karena menikahi dua putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ismul isyarah. Ismul isyarah ma dalla ala muayyan biwasitah isyarat hissiyah, menunjukkan sesuatu yang jelas dengan perantara isyarat hissi, dengan lafal-lafal tertentu seperti hadza, hadhihi, dalika, tinka, haula, yulaika. Ism isyarah. Contohnya hada, ini. Ini maksud jelas. Ini kitab. Ini maksud sesuatu yang jelas. Hada, hadi, haula, dalika, tinka, ulaika. Ini isim ma'rifah. Jenisnya apa? Isim isyarah. Keempat isim mausul. Isim mausul ma dalla ala muayyan biwasitah jumlah wa syibiha tudhkaru ba'du mubasyarah yusamma silah mustamil ala dhamirin mutabiqin lil mausul fi ifrad wa tathniyah wal jam' wa tanqir wa ta'nits yusamma a'idan. Isim mausul yaitu isim menunjukkan sesuatu yang jelas dengan bantuan jumlah atau yang serupa dengan jumlah yang disebutkan langsung setelahnya, disebut dengan silah. Dan silah ini, jumlah setelah isim mausul ini mengandung domir yang mencocoki isim mausul, mencocoki dari dalam segi mufrad, mutsanna, jama', muzakkar, muannats. Ini mengandung domir yang mencocoki isim mausul, dan domir ini disebut dengan a'id. A'id, so yang kembali ke isim mausulnya. Dan isim mausul memiliki lafal-lafal tertentu seperti alladzi, alladzina, alladani, alladzina, allati, allatani, allati. Ini isim mausul. Isim ma'rifah. Misalnya ja alladzi qama, datang orang yang tadi berdiri. Ini alladzi, isim mausul, dia menjadi ma'rifah dengan apa? Perantara jumlah setelahnya qama. Qama ini jumlah setelah isim mausul disebut sebagai silah. Dan pada sila terdapat domir yang mencocoki isim mausul, kembali ke isim mausul. Domirnya apa pada koma? Huwa. Kembali ke alladzi. Ini yang kelima, al-ma'ruf bi-al. Ma'rifah dengan al. Al-ta'rif. Yang di antara tanda isim. Contohnya al-waladu, anak tersebut, anak ini, anak itu. Jelas ini maksud. Kalau waladun, anak kecil, masih umum, bisa Zaid, bisa Amr. Tapi kalau menggunakan al, sedang jelas, bisa anak tersebut, anak ini, anak itu. Ini maksud sudah jelas. Al-ustadu, ar-rajulu, isim ma'rifah. Jenis ma'rifahnya apa? Masukkan al, al-ma'rifah, al-mu'arifah. Yang ke-6, al-mudhaf li wahid min al-madhkur, yang didhafakan ke salah satu dari yang disebutkan di atas. Dia ma'rifah dengan sebab didhafakan ke salah satu dari yang telah disebutkan di atas. Apakah didhafakan ke dhamir, didhafakan ke alam, didhafakan ke isim isyarah, didhafakan ke isim mausul, atau dia juga ikut menjadi ma'rifah. Contohnya daftaruka, bukumu. Ini ma'rifah daftaruka. Sebabnya apa? Diidhafakan ke dhamir. Daftaru Aliin, bukunya Ali. Ma'rifahnya apa? Diidhafakan ke isim alam. Daftaru hadha, diidhafakan ke isim isyarah. Daftaru ladhi, diidhafakan ke isim mausul. Yang ke-7, al-munada al-maqsud, munada yang dimaksudkan. Munada maksud, jelas yang dimaksud, bukan munada nakirah ghair maqsudah. Misalnya ya ustaz, wahai ustaz, yang dimaksud ustaz tertentu. Saya lagi berbicara dengan ustaz, dia panggil ya ustaz, wahai ustaz. Ya walad, wahai anak kecil, yang dimaksud jelas. Yang namanya munada maksud, ini juga ma'rifah. Contohnya misalnya ya naimu, wahai orang yang tidur. Jadi maksud jelas. Ada si fulan alan lagi tidur, dia panggil ya naimu, wahai yang tidur. Ini namanya munada maksud. Jadi kalau ya naiman, nakirah ghair maksud, wahai yang tidur, siapa saja yang tidur. Tidak. Enggak ada yang dimaksud tertentu. Nah, ini macam-macam isim ma'rifah, macam-macam anwa'ul ma'rifah. Ada 7 macam ya. Yes, kami ulangi kembali pembagian isim. Dari segi apakah menunjukkannya sudah menunjukkan sesuatu yang jelas atau belum, terbagi menjadi 2, ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah menunjukkan sesuatu yang jelas. Ma'rifah tidak menunjukkan sesuatu yang jelas, masih umum pada jenisnya, pada individunya. Dan ma'rifah adalah bagian dari nakirah. Nakirah asal, ma'rifah cabang. Ada macam-macam isim ma'rifah, ada 7 macam. Dhamir, manaba'an zahir, atau ungkapan lainnya madal ala mu'ayyan bi qarina takallum wa khitab ghaibah, atau madal ala mutakallim mukhatab ghaib. Kemudian alam, ma dalla ala mu'ayyan biduni qarina takallum au khitab au ghaibah. Dan alam terbagi menjadi 3, ismun karim, kunyah dan laqab. Kunyah, nama yang dalil dengan abu atau ummu. Laqab, menunjukkan dimuliakan yang dinamai atau direndahkan. Ma asy'ara bi rif'ati musamma au dha'ati. Isim isyarah, menunjukkan sesuatu yang jelas dengan perantara isyarah hissiyah, dengan lafal-lafal tertentu seperti hadza, hadhi, haula'i, dzalika, tilka, ulaika. Isim mausul, ma dalla 'ala mu'ayyan bi wasithah jumlah, tudhkar ba'da mubasyarah sama silah. Menunjukkan sesuatu yang jelas dengan perantara jumlah yang disebutkan langsung setelahnya. Dan jumlah ini mengandungi dhamir yang mencocok isim mausul dari segi mufrad, mutsanna, jama', mudzakkar, muannats. Dhamir ini disebut dengan a'id, sesuatu yang kembali. A'ada, ya'udu, a'id. Dan isim mausul memiliki lafal-lafal tertentu seperti alladhi, alladhani, alladhina, allati, allatani, allati. Dan mu'arraf dengan al, isim nakirah Jadi ma'rifah dengan kemasukan al mu'arifah. Contohnya al waladu, anak tersebut, anak yang sudah jelas anak ini, anak itu, anak tersebut. Dan yang keenam yang diidhofahkan salah satu dari yang telah lewat di atas, dari empat yang di atas, apakah ke domir, ke alam, isim isyarah, isim mausul, atau mu'arraf bi alam. Satu dari lima di atas, domir, alam, isim isyarah, isim mausul, dan mu'arraf bi al-ma'rifah. Contoh yang diidhofahkan ke mu'arraf bi al, misalnya daftarut, daftarut talibi, daftarut talibi, at-talibi. Daftar dari ma'ruf diidhofahkan ke isim ma'ruf bi al. Yang dan yang terakhir munada maksud, munada nakirah maksudah. Kalau alam kan jelasnya ya Ahmadu, ini sudah ma'rifah dengan alam. Jadi kalau yang nakirah ya rajulu, ya waladu, ini munada apa? Nakirah maksudah, munada maksud. Dia menjadi ma'rifah dengan sebab dia sebagai munada maksud, walaupun lafadznya nakirah. Ya rajulu, wahai laki-laki, yang dia maksud laki-laki tertentu, bukan umum. Adapun jika nakirah hanya bermaksud, maka dia bukan ma'rifah. Misalnya orang buta mau lewat di jalan raya, dia panggil ya rajulan, khudh biyadi, wahai laki-laki, tolong ambil tanganku, bantu nyeberangi jalan. Siapa saja rajulan, tidak, bukan laki-laki tertentu. Ya rajulan, kalau ya rajulu berarti ada laki-laki tertentu yang dia tunjuk, ini maksud. Kalau rajulan umum, siapa saja, siapa saja yang bisa membantunya. Nah, ini macam-macam ma'rifah. Sampai di sini ada yang belum jelas? Akhirnya ada ma'rifah. Apa itu? Makut. Saya dengar yang memberikan gelar kepada selain yang diberikan oleh Rasulullah. Saya dengar apa itu sebetulnya makut, Ustaz? Contohnya makut apa? Misalnya contoh tamu, Nasruddin Al-Albani. Apa? Si Nasruddin Al-Albani. Beliau benci dengan orang yang tersebut, Nasruddin. Nah, sebagai ulama ya, dinisbahkan ke agama, sebagai mereka tidak mungkin khawatir termasuk apa tazkiyah wala tuzakku anfusakum. Nasruddin Syamsuddin Kamaluddin yang dinisbahkan ke kemudian orang yang bernama Syamsuddin misalnya, apakah dia ismun karimnya atau dia lakut? Maksudnya namanya, nama aslinya Syamsuddin, apakah dia dihukumi yaitu Kamaluddin? Kalau sekali Syamsuddin, kalau Kamaluddin. Bagi dia berarti sebagai alam. Iya, nama dia. Iya, apakah dia dihukumi lakop atau sebagai alam? Karena namanya itu berarti dia alam karim. Ismun karim. Kalau lakop asalnya bukan nama dia, ditambahkan. Untuk memuliakannya atau merendahkannya. Ya, sampai lima bahannya lakob. Kalau misalnya harus aku kata masuk lakob itu satu lakob. Kalau misalnya gelar-gelar orang yang besar seperti Al-Mutalawi. Ya hampir kayak begitu lakob. Kalau kita memberi untuk merendahkan. Lakob ada yang untuk memuliakan, ada yang untuk merendahkan. Ada juga yang untuk mengetahui orangnya. Misalnya Al-A'raj, Abu Abdurrahman Al-Hurmus Al-A'raj, yang pincang. Itu namanya Abdurrahman banyak untuk membedakan aslinya dengan lakabnya Al-A'raj. Untuk ta'rif, sekedar membedakan. Di Surah satu Asma' wa di sini saat isim kana itu terbagi menjadi dhamir dan domir. Sementara khabarnya tidak jelas kan. khabarnya. Sementara inna, khabar inna dijelaskan ada mufrad wa ghairu mufrad. Sama. Karena ini semua kan masuk pada mudhari dan khabar. Sebagaimana khabar ada mufrad wa mufrad, demikian juga khabar kana, khabar inna sama. Sama berlaku juga untuk kana. Karena semuanya ini masuk pada mudhari dan khabar. Masuk pada jumlah isminya. Berarti isimnya inna juga sama dengan isim kana. Iya, ada zahir dan dhamir. Karena asalnya kan mubtada atau khabar. Jumlah isminya. Nah, jika sudah jelas, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.